Me magukta hi deni au ayu kasham yuktan biktauge hets na hade nyuk na haut ti sham tu ne ti hartuf sham hagam ye et na ruin tian ni tiehte puno peru sham kash na de na et am dis sama sham gosh pa ko nu gut hoy tum hade na tuk na hade sama amuch na hade na ay chibe este chaka este na hade na yatste shuuste eude anyam havet Mördete hets na hadet ha au ayuk shamt pekta okte midi tiehtep cuarta cumbre continental de pueblos indígenas manuduki inyamiuki de ha hao itiepen abik kyop abik et zondep hets na hadet madia okte tan pekta okte suhatiat tiuyet yevun maoni midi tiehtep derechos de los pueblos indígenas mana agua azahten ukmana makahten ukmadat hasna haden shamt uguamuk te midug ong hatte shuk hatna haden de tramode primera cumbre continental de mujeres indígenas midug ong kosh pade na te shuk shamt nya mukide wene ni et na rui ni yuknetan sham te mienda hatte shuk mritzo ndo shep tso amb Estados Unidos shki papchon de Canadá Hapchon de Bolivia, Hapchon de Argentina, Guatemala, Salvador. Maya hoy di hade nyom ti hat, nade na ayukt kapst, na hade na amtiun de pekt, amuk tung tung at, hade sham ni madjakt, na hade na migukt bu kapst, sa hatja bin ma und de wecht de kacht de sa kyop, me hade akt de sa ha au ayuk uk mh pekt akt, hay sham ni madjakt, Sham tadin matkshav shatiu yoni yitung uje icho anda aksham hadugong habom de mh ha mh kmadia akcho anda ak manuduki nyamuh kigeshindet ka abi abi kuktun ta kyaden haven de tanbaktau ga de kukhaven ite shek kukmadia aktat hasna yaden vingajukt kuhat shek kuwana na yaden tatak de takapshu de hatung oden kyagajukt it sham midugong de kungajukt kuna yaden Kjöpst med jag att kunna ha det när vi har haft mördade. Hats jagt, hats med hård, har en mörd med det när jag har mörd. Hats sådär jag ett i när vi har skett. Sådär när jag har det när jag har mörd. Han av och ljuk när jag har det när jag har mörd. När jag har mörd med dem mörd av sin. När jag har det när jag har mörd. När jag har mörd. Bön och när jag har mörd. När jag har det när jag har mörd. Med jag har mörd. Så har jag min mörd. Så har jag ett ett gård. Kuyat hade nyamyuki de ha maha iti hat shukte it's na hade na mutskuna okta ka ba mutskuna ei mai te miende wa na shamde hat ni ma jakte pa az ukte pa az atte erde sa hat ya na hade am tu ka du ku kmer at ya tsna in ha za sham yugunga jukte hade tsma gukte ka de sham mi kapsh ma jak ku amen sham ma te te puno peru Na hade in za kapspok schon hamt kaste pon hat ham piat madod bi awa yuk ka abiat pupuk shade nyam te sam ham kap kasp sam ham yuk murat hat za awa azahten yuk mui ha ha pon kap from ma ji agwam sham ka tum kuhu bha ha awa azahten ka ba hade ni yugyak it's na hade na han kap shush pusham poh pusham Masa shushka aboy samadama han ayukhao yethohten sama sham gushpan ka abiam hadin ka abam hadin ayukhao sham ka hayam shusha ukiyat puk et na shuinit masa gushp gushpini tiani ma yimich hadin sham kapna hadin chona de nawin ha tiokhtet kohte sam ihtia maha diok chona de ham koht na agum chona yoyida ku ha tiokhtu goyida ha na hadin sham ma kap Maha iti chonada, mide aha lago de titikaka ha atradehte, ha minimadia oginai hadin hadits kushpige hadin tehte. Hadin za hao yam chonada na win ya hadin chonada, hiji kyop ha isho puno peru, hida ayuk, na hadin kyop stimmiadia okta. Hadin smugukta, kamts mej haguk patmadot, tihat ya zasham naguk. Naguk pedup, naguk konoi, paukinai hadin kabye nihat knukuyat pu. Hakashan hamadjauk na hadin kushamatsan gapska ab oya awats ahten te has pohi yat po awa ayu kam hiat madani hapad atika abadi oy shampizim kaba hahan hapush oyuk madat sizni pohyukt hamtmet shaguk patmadot